Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan Al-Ba'atsu, tentang hari kebangkitan, yaitu kebangkitan pada hari kiamat. Pembahasan selanjutnya, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Dan setelah manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka mereka akan dihisab dan mereka akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang telah berlaku jahat, orang-orang yang berbuat jelek, bima amilu terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang husna, yang lebih baik, yaitu jannah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya manusia akan dihisab pada hari kiamat setelah mereka dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Maka setelah itu mereka akan dihisab, akan dihitung amalan-amalan mereka. Mereka akan dibalas. Ya. Amalan-amalan mereka akan dibalas. Ya. yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Amalan yang jelek akan dibalas dengan yang serupa. Nah, sehingga hari kiamat juga adalah hari pembalasan atas amalan-amalan hamba ketika di dunia. Asyarah. Penjelasan. Qala Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, min a'mali yaumil qiyamah, termasuk dari amalan-amalan pada hari kiamat, yaitu apa yang akan terjadi pada hari kiamat, adalah al-hisab wal mizan, hisab dan mizan, hisab perhitungan amalan, wal mizan dan timbangan, bahwasanya amalan-amalan kita akan ditimbang. Dua perkara ini termasuk perkara yang akan terjadi pada hari kiamat, adanya hisab, amalan-amalan manusia akan dihisab, dan adanya mizan, Allah subhanahu wa ta'ala memasang timbangan yang tepat untuk menimbang amalan-amalan hamba. Al-hisab bimakna, al-hisab di sini bimakna munaqasyatu ahlil ma'asi. Hisab yang dimaksud di sini bermakna munaqasyatu ahlil ma'asi, mendebat ahli maksiat. Itu hisab. Naam, terhadap ahli maksiat dengan cara didebat. Ya. Itu adanya dialog ya, dengan ahli maksiat tersebut. Ya. Naam, dan ahli maksiat tersebut akan didebat pada hari kiamat nanti. Naam, wa illa makna hisab secara umum atau secara syar'i adalah itla'ullah ibadahu ala a'malihim. Makna hisab secara syar'i adalah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada hamba-hambanya ya, na'am, terhadap amalan-amalan mereka. Jadi amalan-amalan hamba akan dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan hisab adalah perkara yang harus kita imani. Dan ini salah satu dari makna mengimani hari akhir, hari kiamat. Nah, diantaranya kita mengimani adanya hisab. Hisab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka akan kembali, dan sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan adanya hisab. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di sini memaknakan hisab yang dimaksud di sini adalah munaqasyatu ahli al-ma'asi, mendebat ahli ma'asi, karena fal muslimun ala aqsam yaumil qiyamah, karena kaum muslimin itu ada beberapa macam pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin dalam hal hisab ada beberapa macam, disebutkan di sini ada 3 golongan. Nah, dari kaum muslimin pada hari kiamat nanti tentang masalah hisab. Nah. Al-qismul awal golongan yang pertama minhum man la yuhasabu wa yadkhulul jannata bila hisab wala azab. Yaitu mereka yang tidak dihisab. Dan mereka akan masuk ke dalam jannah langsung. Masuk ke dalam surga secara langsung. Bila hisab wala azab. Tanpa mengalami proses hisab. Dan tanpa diazab. Langsung masuk surga. Kama fi hadisi sab'ina alfan alladhina yadkhulunal jannata bila hisabin wala azab. Sebagaimana yang tertera dalam hadis tentang 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Ini golongan pertama. Kaum muslimun dalam masalah hisab pada hari kiamat nanti ada 3 macam. Ya, macam yang pertama adalah mereka yang tidak dihisab dan tidak diazab. Langsung masuk surga. Sebagaimana dalam hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadis apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh ada dalam kitab Tauhid ya. Ada dalam kitab Tauhid. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat. Wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Diperlihatkan kepadaku sejumlah umat. Aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya ada pengikutnya kurang dari 10 orang. Dan aku melihat juga seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 dan 2 orang. Dan aku melihat seorang nabi juga yang dia tidak ada pengikut seorang pun. Jadi umat-umat diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang pengikutnya 10 orang ke bawah. Ar-Rahat itu hitungan 10 ke bawah. Ada yang nabi pengikutnya 1-2 orang. Ada yang enggak ada pengikut sama sekali, ya subhanallah. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya. Bahwasanya nabi pun seorang nabi selevel nabi, ya. Ada yang pengikutnya lebih dari kurang dari 10, ada yang 1-2 orang, ada yang enggak punya pengikut sama sekali, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berdakwah, ya. Nah, berdakwah menyeru manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, kemudian tidak ada yang mau menyambut dakwah tersebut, ya. Semuanya benci kepada kita misalkan. Nah, maka jangan berputus asa. Ya. Telah berlalu orang-orang yang lebih mulia daripada kita, para nabi, para rasul, ya. Ada yang di antara mereka tidak ada pengikutnya sama sekali. Sendirian. Nah, selalu ditolak ketika mendakwahkan agama Allah kepada manusia. Ada yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Ya. Nah, ini selevel nabi. Ya. Nah, apalagi kita yang lemah. Ya. Nah, yang hanya bisa menyampaikan. Ya. Maka ketika kita berdakwah, ya, kemudian kok enggak ada orang yang mau menyambut, ya, jangan putus asa. Nah, memang tugas kita hanya menyampaikan, ya, tugas kita hanya mengajak. Perkara dia mau ikut atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting sudah kita ajak, yang penting sudah kita sampaikan, yang penting sudah kita ajarkan agama ini kepadanya. Nah, perkara dia mau ikut atau tidak, maka itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Ini loh yang benar. Ini loh yang hak. Ya. Ikuti. Nah, itu loh yang batil. Itulah yang keliru. Jauhi. Nah, tugas kita hanya menyampaikan. Baik. Jadi jangan berputus asa ketika bergelut di medan dakwah ini. Ya. baik dakwahnya baru sebentar ataupun bertahun-tahun, ya, para nabi, para rasul bertahun-tahun dakwahnya, ya, tapi ada yang sama sekali nggak ikut, seorang pun nggak ada pengikutnya, ada yang satu dan dua, ya. Nah, maka ini pelajaran bagi kita agar kita tidak berputus asa ketika mendakwahkan kebenaran kepada manusia. Nah, karena perkara hidayah ada di tangan Allah. Nah, hidayah, taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan para rasul pun tidak bisa memberikan hidayah, taufik. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mampukah memberikan hidayah kepada anaknya? Hidayah, taufik? La. Nah, kemudian juga, ya, siapa lagi? Nabi? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mampukah memberikan hidayah kepada orang tuanya? Nah, dan nabi kita, nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampukah memberikan hidayah kepada paman tercintanya? Ya. Nah, Taib, Abu Talib, ya. Demikian pula keluarga-keluarga beliau yang lain, ya. La, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya, tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada istrinya. Nah, dan yang lainnya, para nabi dan para rasul, nah, tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada manusia, apalagi kita, ya. Karena hidayah taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang bisa memberikannya. Kita lanjutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idrufi ali sawadun azimun fadhonantu annahum ummati. Kemudian diperlihatkan kepadaku sekelompok umat yang besar, dan aku menyangka bahwasannya inilah umatku. Fakila li hadza Musa wa qaumuh. Akan tetapi dikatakan kepadaku, ini Musa dan kaumnya. Berarti banyak juga ini Musa dan pengikutnya. Fanadhartu fa idza huwa sawadun adzim. Kemudian aku melihat lagi, maka tiba-tiba aku melihat sekelompok yang lebih besar lagi, atau yang lebih besar lagi, ya. Fakila li, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab wala adzab. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab, langsung. Nah, paket khusus, ya. Langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini kepada manusia, beliau lalu masuk ke dalam rumah. Nah, maka mulai ributlah manusia. Nah, siapa yang 70.000 orang itu? Ya. Nah, mereka mulai berdialog, berdiskusi, ya, berbincang-bincang tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang di antara mereka mengatakan, mudah-mudahan mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, ya. Itu lahirnya Islamnya dari lahir, ya, dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ada yang mengatakan juga yang lainnya, yang lainnya. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dan mengkhabarkan tentang sifat-sifat 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, dari sini bisa diambil faedah makruhnya meminta diruqyah. Nah, ruqyah saya tolong dong, misalkan, ya. Nah, makruh untuk meminta diruqyah. Nah, ruqyah salah satu jenis pengobatan yang syar'i. Nah, dengan cara kita meruqyah diri kita sendiri. Ya, ruqyah diri kita sendiri dengan surat Al-Fatihah, ya, atau surat-surat yang lain, atau doa-doa yang maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ruqyah diri sendiri. Nah, sakit kepala kita misalkan, pegang kepalanya diruqyah. Nah. Ya. Nah, dan kita yakini bahwasannya yang menyembuhkan bukan ruqyah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hanya menjalani sebabnya saja. Seperti kita minum obat kan sebab, ruqyah juga sebab. Nah, kita ruqyah sendiri, ya. Jangan terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Kecuali ada orang lain mau berbuat baik kepada kita. Ya, saudara kita lagi sakit, ayo kita jenguk dia, ayo kita ruqyah dialah, ya. Ya. Laba silahkan. Bab ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada teman kita sakit, kita datang, kita ruqyah dia tanpa diminta. Ya. Nah, kita doakan kepada dia doa-doa yang ma'thur. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrabbil arshil azim, an yashfiak. Ya. Dan doa-doa yang lain. Adapun meminta na'am kepada orang lain untuk meruqyah dirinya sendiri, ya, maka ini hukumnya makruh. Nah. Dan khawatir dia tidak masuk dalam kategori 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah. Yang demikian ketika seseorang meminta kepada saudaranya, ya, na'am, untuk meruqyah dirinya, menunjukkan kurangnya ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menunjukkan lemahnya tawakal, penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harus bergantung kepada orang lain. Nah, yang kedua, wala yaktawun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, besi panas. Nah, cara pengobatan kai, nah, asal hukumnya mubah, ya. Boleh orang menggunakan pengobatan kai ketika diperlukan. Nah, karena pengobatan kai itu dikenal dengan pengobatan yang paling terakhir, sudah nggak ada alternatif lain. Nah, barulah cara kai. Nah, sehingga orang yang ketika berobat langsung kai, berarti langsung cara terakhir, ya. Nah, berarti lemah ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak termasuk dalam kategori orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, karena kelemahan tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun secara asal hukumnya boleh ketika dibutuhkan pengobatan dengan cara kai. Ya. Nah, terutama ketika tidak ada cara yang lain. Ya. Nah, dalam pengobatan tersebut kecuali dengan cara ini maka tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tiaroh. Ya. Apa itu tiaroh? Nah, di antara makna tiaroh adalah menganggap sial, ya, dengan sesuatu. Nah, asalnya menganggap sial karena ada burung. Nah, tapi juga mencakup apa? Karena sebab yang lain, bukan hanya sebab burung, sebab hari misalkan. Oh ini hari apa ini? Hari na'am ini misalkan. Oh ini hari sial ini. Ya, jangan safar hari ini. Atau ketika menentukan hari pernikahan harus di hari apa ini? Harus di hari yang jangan hari sial misalkan. At-tatayur, ya. Atau dia mau safar tiba-tiba di jalan ada burung gagak lewat misalkan. Ini tanda bahaya, ya, tanda sial, enggak jadi safar. Nah. Atau na'am dengan bentuk-bentuk yang lain, dari bentuk-bentuk tatayur yang seperti ini adalah orang-orang yang lemah tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih percaya dengan tadi, dengan burung, dengan hari atau yang lainnya. Nah. Baik. Kemudian sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, hanya menyandarkan diri dan menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, jumlah mereka ada 70 ribu orang. Nah, kaum muslimin sekarang berapa jumlahnya? Miliar, ya. Ini 70 ribu orang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Nah, amin ya rabbal alamin. Nas'alallaha min fadlih. Baik. Dan di sana ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya setiap dari 70 ribu orang itu, setiap satunya ada 70 ribu yang lain lagi. Nah, berarti 70 ribu kali 70 ribu berapa? Hah? Nah, ya diketik aja nanti di kalkulator. Ya. Nah, dilihat saja. Baik. Ada riwayat tersebut, ya, walaupun diperselisihkan kesahihannya. Ya. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan hadisun sahih. Hadis ini sahih dan banyak penguatnya. Bahwasannya setiap satu dari 70 ribu orang tadi, ada 70 ribu orang yang lainnya. Dalam setiap riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan ma'akulli alfin. Bersama setiap 1000 dari 70 ribu, ya, itu ada 70 ribu yang lain. Berarti 70 kali 70 ribu. Kalau menurut riwayat yang kedua ini, 70 kali 70 ribu berapa? Kalau riwayat pertama tadi, 70 ribu kali 70 ribu. Baik, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nas'alallaha min fadlih. Baik, ini golongan pertama dari kaum muslimin tentang masalah hisab, yaitu mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ciri-cirinya telah disebutkan tadi dalam hadis Abdullah bin Abbas, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian al-qismu tsani minan nas, golongan yang kedua dari manusia. Itu dari kaum muslimin, ya. Man yuhasabu hisaban yasira. Itu orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Hisabnya ringan. Dia dihisab memang, tapi hisabnya ringan. Baik. Wahwal ardu faqat, yaitu hanya diperlihatkan saja. Hisabnya hanya diperlihatkan. Amalan dia ketika di dunia diperlihatkan kepadanya. Ini loh amalanmu ketika di dunia. La yuhasabu hisaba munaqasyah. Dia tidak dihisab dengan hisab munaqasyah. Hisab melalui perdebatan tadi, ya, atau dialog. Wa inna ma yuhasabu hisaba ardin faqat. Hanya saja dia dihisab dengan hisab penampakan saja, dinampakkan, diperlihatkan amalannya ketika di dunia. Wa hadza aidan minas su'ada. Jenis yang kedua juga ini termasuk jenis orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka kelak mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro, dan dia akan kembali kepada keluarganya, itu kepada kaum mukminin, masruro, dalam keadaan senang. Nah, ini jenis yang kedua dari jenis kaum muslimin yang na'am akan dihisab, ya, atau dalam masalah hisab, ya, yaitu yang dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah atau hisab yang ringan? Nah, hisab yang mudah atau hisab yang ringan adalah dengan diperlihatkan amalannya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering dalam salatnya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di sebagian salatnya, beliau mengucapkan Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, beliau berdoa dengan doa seperti ini, maka naam kita lebih pantas, lebih pantas untuk lebih sering dan lebih banyak berdoa dengan doa ini, karena kita belum ada jaminan masuk ke dalam surga. Nah, ini doa yang bagus, yang harus naam kita perhatikan, kita amalkan dalam sholat-sholat kita. Mudah, hanya sekali dengar langsung hafal. Allahumma hasibni hisabai yasira. Hafal. Nah, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, ucapkan dalam sujud, Nah, ucapkan dalam sholat sebelum salam, Nah, setelah baca tasyahud, baca solawat atas Nabi dan berlindung dari empat perkara, setelah itu berdoa, berdoalah dengan doa ini diantaranya. Nah, atau berdoa di waktu-waktu mustajabah diantara bainal adzan wal iqamah, di hari Jumat, di sore hari setelah asar, atau di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, dan waktu-waktu yang lain yang mustajab. Berdoa dengan doa ini, Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, mal hisabul yasir, apa itu hisab yang mudah ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yandura fi kitabihi fayatajawaz anhu au fayutajawaz anhu. Dia melihat catatan amalannya, kemudian dia dimaafkan. Nah, ini hisab yang mudah. Itu dengan hamba melihat catatan amalannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosanya. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya seorang hamba diperlihatkan catatan amalannya, seorang hamba diperlihatkan amalannya kepada dia, sampai dia mengakui itu dosanya, yaitu dosa. Nah, yang telah diperbuat ketika di dunia. Nah, banyak dosa-dosa yang telah dia lakukan ketika di dunia, sampai-sampai dia menduga bahwasanya dia telah celaka, binasa, karena banyaknya dosa yang diperlihatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum fayu'ta kitab hasanati." Aku telah menutupimu di dunia, yaitu menutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Yaitu kita berbuat dosa di kala sendirian. Banyak perbuatan dosa kita di kala sendirian yang tidak terlihat oleh orang lain. Nah, Allah menutupi dosa-dosa kita. Aku telah menutupi dosa-dosa tersebut atasmu di dunia. Wa ana, dan sekarang aku aghfiru halakal yaum. Aku mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Fayu'ta kitab hasanati. Kemudian dia diberikan catatan amalan baiknya. Nah, ini hisab yang mudah. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hisab yang mudah. Kemudian yang keberapa? Al-qismu tsalits. Macam yang ketiga. Man yuhasabu hisaba munaqashah wa hadha tahtal khatar. Jenis yang ketiga adalah orang yang dihisab dengan hisab munaqashah. Jenis kaum muslimin yang ketiga adalah kaum muslimin yang dihisab dengan hisab munaqashah. Hisab melalui perdebatan, dialog. Dan orang yang seperti ini tahtal khatar, berada di bawah bahaya. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manu kishal hisab udzib." Barang siapa yang hisabnya melalui munaqasyah, ya, perdebatan, dialog, udziba, maka dia diazab. Nah, hisabnya saja sudah azab, ya, bagi dia. Nah. Ini jenis yang ketiga, dan ini adalah untuk ahlul ma'asi, ya, ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin. Nah, ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin dihisab dengan hisab munaqasyah. Dan orang yang dihisab dengan hisab munaqasyah udziba, maka dia diazab. Nah. Ini hisab bagi kaum muslimin. Terus bagaimana dengan orang kafir? Wa amal kuffar faqad ikhtalafal ulama fihim. Adapun orang-orang kafir, maka para ulama telah berselisih tentang na'am, apakah orang-orang kafir itu dihisab, ya, ataukah tidak. Baik. Hal yuhasabuna aw la yuhasabun? Apakah mereka dihisab ataukah tidak? Fa minal ulama iman yaqulu innal kufara la yuhasabun. Di antara para ulama ada yang berpendapat orang-orang kafir tidak dihisab. Li'annahum laysa lahum hasanat. Kenapa? Karena mereka enggak ada kebaikan sama sekali. Ya. Bagaimana? Apalah, apa yang mau dihitung? Kebaikan apa? Amalan mereka semuanya gugur, ya, karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Ya, walaupun banyak sedekahnya, dermawan, ya, suka membantu, suka menolong, ya. Nah, dan seterusnya, banyak memberikan manfaat dan faedah, tetapi kafir, gugur amalannya. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan-amalannya seperti debu yang berterbangan, enggak ada faedahnya. Ya, sehingga syarat diterimanya amalan adalah at-tauhid. Nah, adanya tauhid. Ya. Nah. Harus dalam keadaan muslim, muwahhid, bertauhid. Ini syarat diterimanya amalan. Jika tidak bertauhid, ya, bukan muslim, ya, maka apa? Tidak diterima amalannya sebanyak apapun. Nah, gugur. Sebagian para ulama berpendapat seperti ini. Mereka orang-orang kafir tidak dihisab. Karena mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Wa inna ma yadhhabu bihim ilan nar li'annahum laysa lahum hasanat. Nah, mereka orang-orang kafir langsung digiring menuju ke dalam neraka karena mereka tidak ada kebaikan, sehingga enggak ada dihitung kebaikanmu sekian, kesalahanmu sekian, enggak ada. Nah, karena enggak ada kebaikannya, gugur kebaikannya semua. Nah, karena kafir itu. Wa minal ulama man yaqul innahum yuhasabuna hisab taqrir. Ada di antara para ulama yang mereka berpendapat bahwasanya orang-orang kafir akan dihisab dengan hisab takrir. Hisab takrir yaitu mereka mengakui, ya, diperlihatkan kejelekannya, keburukannya, dosa, kekufuran, kemusyrikan dan seterusnya, kemudian mereka mengakui. Iya. Nah, ini hisab na'am untuk orang-orang kafir, hisab takrir. Ya, hisab pengakuan, ya. Yaitu mereka mengakui semuanya. Yaitu takrir bi'a'malihim wa kufrihim wa ilhadihim. Mereka mengakui amalan mereka, kekufuran mereka, penyimpangan mereka, ya, dosa-dosa mereka. Summa yudhabu bihim ilan nar. Kemudian mereka digiring menuju ke dalam an-nar, neraka. Naam, jahannam wal-iyadu billah. Naam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari belakangnya, maka kelak mereka akan berteriak suburo, celakalah saya, binasalah saya, karena catatan amalannya saja sudah diterima dari belakang dengan tangan kirinya. Wayasla sa'iro, dan kelak dia akan masuk ke dalam sa'iro, neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Innahu kana fi ahlihi masruro, padahal dahulu dia, bersama orang-orang yang kafir yang lain ketika di dunia, mereka bersenang-senang. Dahulu di dunia bersama orang kafir, orang musyrik, sesama golongan mereka, dulunya mereka bersenang-senang. Sekarang mereka yasla sa'iro, masuk ke dalam sa'iro, neraka yang menyala-nyala. Wal iyadzu billah. Baik. Dan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah kaum atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang akan pertama kali dihisab sebelum umat-umat yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah al-maqdi bainahum qabla al-khalaik." Kita ini adalah yang paling terakhir, umat yang paling terakhir, tetapi yang lebih dulu pada hari kiamat akan dihisab, akan diberikan keputusan sebelum makhluk atau umat-umat yang lain. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab." Kita ini adalah umat yang paling terakhir, tetapi yang paling pertama kali dihisab. Sebelum umat-umat yang lain. Ini menunjukkan keutamaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang juga duluan masuk ke dalam jannah sebelum umat-umat yang lain. Dan amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab, dari amalan-amalan yang berkaitan dengan Allah, adalah amalan sholatnya. Amalan yang pertama kali akan dihisab, dari amalan-amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jadi di akhirat nanti ada hak Allah, ada hak manusia yang lain. Amalan hamba yang berkaitan dengan hak Allah, yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in shaluhat shaluhal shaluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali." Yang pertama kali yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Amalan yang paling pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah amalan sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalan yang lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, jelek, maka jelek pula seluruh amalan yang lainnya. Sehingga sholat menjadi barometer baik tidaknya amalan-amalan yang lain. Orang itu soleh banget, baik banget. Suka sodako, dermawan, ini dan itu. Sholat gak? Kalau sholat, baik amalannya. Tidak sholat, celaka, jelek amalannya. Jadi sholat adalah barometer. amalan pada hari kiamat nanti. Jika baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Dan jika jelek sholatnya, maka jelek seluruh amalannya. Sholat ini pun akan diterima, ya, na'am, oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika memenuhi syarat-syaratnya. Nah, makna baiknya sholat di sini adalah sholat yang memenuhi syarat-syaratnya. Dia orang yang bertauhid, ya, memenuhi syarat dan rukun sholat, ya, mengerjakan wajib-wajib sholat dan seterusnya. Nah, kalau dia sholatnya masya Allah, nah, banyak sekali sampai jidatnya hitam, tetapi suka datang ke kuburan minta ke mayit, baik sholatnya? Lah, gugur amalannya. Nah, ya, karena orang yang musyrik menyekutukan Allah, gugur semua amalannya. Faqad habita amaluh, telah gugur semua amalannya. Nah, maka dilihat, ya. Naam, syarat sah diterimanya sholat, ya. Nah, atau dilihat syarat sahnya sholat, syarat naam diterimanya amalan sholat dari seorang hamba. Jika amal sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Jika sholatnya jelek, maka jelek seluruh amalan yang lainnya. Ini amalan yang pertama kali kan dihisab. Setelah itu baru amalan-amalan yang lain, ya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain. Nah, adapun amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yang berkaitan dengan hak manusia yang lain, hak sesama, ya, adalah dalam perkara ad-dima, dalam perkara darah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqdu bainan nasi yaumal qiyamah fid-dima. Yang pertama kali akan disidang, ya, atau dihisab di antara manusia pada hari kiamat, ya, yaitu urusan antar mereka, nah, hak-hak sesama adalah dalam masalah dima, dalam masalah darah. Si fulan membunuh si fulan misalkan, akan disidang nanti pada hari kiamat, akan dihisab, ya. Nah, akan dimintai pertanggungjawabannya dalam masalah darah, ya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari dan Muslim. Taib dan barakallahu fikum, semua nanti akan mengalami hisab, ya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara yang dikecualikan adalah tadi yang 70 ribu orang, nah, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.